Dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, Allah tidak memberikan suatu kenikmatan kepada salah seorang hambanya, kemudian dia mencabutnya dari orang tersebut dan menggantinya dengan sabar, maka penggantinya itu lebih baik daripada apa yang dicabut darinya. Dinukil dari kitab Adatus Sabirin wa Dzakhiratis Syakirin karya Ibnu Qayyim Al-Tausiyah.